Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan Riyadhus Shalihin pada bab al-yaqin wa tawakkul, tentang keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Dari surat Ali Imran ayat ke-174. Telah lalu penjelasan dalam ayat ini atau ayat yang sebelumnya bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mereka dalam peperangan Uhud terluka parah, bahkan sebagian syahid meninggal dunia radhiyallahu taala anhum, dalam keadaan masih terluka parah seperti itu, terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Quraisy yang kala itu masih dipimpin oleh Abu Sufyan menyiapkan pasukan perang untuk kembali menyerbu dan berusaha menghabisi Rasul SAW dan para sahabatnya. Maka Rasul pun SAW kembali membakar semangat para sahabat untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan, dan mereka pun bersiap untuk kembali berperang menghadapi pasukan Abu Sufyan. Namun dalam sejarah di sirah disebutkan bahwa pasukan Abu Sufyan ini kembali dengan tangan hampa, yakni tipu daya yang mereka siapkan untuk memanfaatkan kelemahan para sahabat sama Rasulullah SAW, karena mereka terluka parah setelah peperangan Uhud, tidak berhasil tipu daya mereka itu, sehingga mereka kembali dengan tangan hampa. Oleh sebab itu Allah sebutkan di dalam surat, dalam ayat 174 Ali Imran, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Mereka pun, yakni kaum mukminin, kembali membawa kenikmatan Allah, mendapatkan keutamaan dari Allah, lam yamsashum su, mereka tidak terkena kejelekan, ini tidak terkena tipu daya yang disiapkan oleh Quraisy, padahal mereka parah dalam keadaan sakit dan luka-luka yang masih belum juga kering, belum juga sembuh, tetapi mereka mendapat kenikmatan dan keutamaan dari Allah, tidak tertimpa kepada mereka makar dan kejahatan yang dibuat oleh Quraisy dan musyrikin. Sehingga kemenangan Allah berikan kepada para sahabat tanpa peperangan. Karena pasukan Quraisy itu kembali pulang ke Mekah dengan tangan hampa. Tidak berhasil untuk menunaikan makar dan tipu daya mereka. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'adzim. Demikianlah kaum mukminin mendapatkan keutamaan dari Allah, dan Allah memiliki keutamaan yang sangatlah besar. Dalam ayat ini dibawakan oleh Imam Nawawi sengaja permasalahan tawakal, karena para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar menunjukkan ketawakalannya kepada Allah. Seperti pada ayat 173 sebelumnya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Para sahabat yang ditakut-takuti, diancam oleh banyak pihak bahwa Quraisy, yang dipasukan Abu Sufyan, menyiapkan kekuatannya untuk kembali menyerbu kalian. Kita ingat dalam keadaan mereka terluka parah setelah Uhud. Fakhshawhum, mereka ditakut-takuti agar kecil nyali mereka terhadap Quraisy, agar ketakutan. Tetapi justru kata Allah, fazadahum imana, gertakan dan ancaman kepada para sahabat ini justru menambah iman mereka. Fazadahum imana, di mana mereka kembali bangkit semangatnya untuk berperang, untuk berjihad, melindungi dan membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan modal mereka, ucapan mereka, hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik zat yang memberi pertolongan dan pelindungan kepada kami. Tawakal kepada Allah. Ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi. Dalam keadaan mereka istilahnya musibah masih di depan mata mereka, masih ingat betapa orang-orang yang disayangi mereka baru meninggal, syuhada Uhud, istilahnya darah itu masih segar dari mereka yang meninggal, syahid, kesedihan masih menyelimuti mereka, belum lagi yang hidup terluka-luka parah. Tentu mental secara psikologis beban berat bagi para sahabat secara manusiawi. Tetapi bedanya mereka punya iman kepada Allah, sehingga mereka persiapkan apa yang ada pada mereka, dan pernyataan mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang akan melindungi kami, cukuplah Allah yang memberikan pertolongan kepada kami. Makanya mereka siap, dan benar-benar Allah turunkan pertolongannya kepada mereka dengan dikembalikan makar dan tipu daya Quraisy itu kepada mereka sendiri, sehingga kejelekan pun tidak terkena kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Kemudian ayat berikutnya dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti orang-orang yang berloyalitas kepadanya, para wali-wali syaitan. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada para wali syaitan, tetapi takutlah kalian kepadaku Allah jika kalian beriman kepada Allah. Demikian dalam ayat 175 dalam surat Ali Imran. Allah sebutkan dalam ayat ini bahwa sifat dan watak syaitan selalu menakut-nakuti kaum mukminin, membuat mereka takut kepada para wali-wali syaitan, kepada orang-orang yang menghamba dan mengikuti langkah-langkah syaitan, orang-orang yang sesat dari jalan Allah, orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syaitan berusaha meniupkan rasa takut itu di hati kaum mukminin agar mereka takut dan tidak punya nyali keberanian menghadapi wali-wali syaitan. Yukawifu awliya'ahu. Fala takhafuhum. Dan Allah ajarkan kepada kaum mukminin hamba-hambanya agar mereka tidak takut kepada syaitan, kepada wali-wali syaitan, tidak takut kepada tipu daya syaitan, tetapi hanya takut kepada Allah. Syaitan selalu demikian menghantui seorang mukmin terhadap kekuatan yang dimiliki olehnya maupun yang dimiliki oleh pengikut-pengikutnya, wali-wali syaitan. Dihantui dengan dibisiki macam-macam. Hati-hati kamu. Jangan kamu berani berbicara tentang fulan. Hati-hati kamu. Jangan kamu sekali-kali membantah kebatilan fulan atau kelompok fulan. Nanti kamu bisa-bisa ditangkap, bisa-bisa kamu disiksa, disakiti. Bahkan sampai pada taraf terkadang seorang mukmin ditakut-takuti agar tidak menyampaikan al-haq, agar dia diam dan tutup mulut dari kebatilan, tidak dia terangkan kesesatan yang ada, tidak dia bantah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, karena ditakut-takuti oleh syaitan terhadap para walinya. Dan ini wal'iyadu billah diterangkan oleh para ulama termasuk khauf, takut yang termasuk kabair, dosa besar. Takut kepada selain Allah yang membuat seseorang meninggalkan kewajiban yang seharusnya dia tunaikan, atau takut kepada selain Allah yang membuatnya melanggar yang diharamkan oleh Allah. Takut untuk menyampaikan hak, takut untuk membantah dan membongkar kebatilan, takut kalau-kalau dia terkena kejelekan dari mereka. Entah itu dari sisi ekonominya, dari jabatannya, atau apalah yang dia takuti dari perkara-perkara duniawi. Dan ini kabair, dosa besar. Orang pilih diam daripada ntar dia dikucilkan. Orang pilih diam daripada dia nanti dibenci. Lebih baik diam walaupun dia tahu yang hak itu yang sedang dimusuhi oleh orang. Walaupun dia tahu kesesatan itu yang sedang diamalkan oleh orang, tapi dia diam. Karena takut kalau dia bicara akan ditinggalkan orang. Kalau dia terangkan, dia akan dicemooh, akan dibenci. Dan ini takut yang dosa besar. Karena membuat orang sampai mengutamakan kecintaannya kepada selain Allah daripada kecintaannya kepada Allah dan agamanya. Nah, ini sifat syaitan memang yukhawwifu awliya'ahu. Menakut-nakuti kaum mukminin terhadap para wali-walinya. Fala takhafuhum. Allah mengajarkan kepada kaum mukminin untuk tidak takut kepada mereka. Di dalam surat An-Nisa, Allah terangkan dalam ayat 76, faqatilu awliya asyaitani inna kaida syaitani kana dha'ifa. Perangilah wali-wali syaitan, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Allah sebutkan kepada kaum mukminin bahwa sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, sehingga tidak pantas untuk ditakuti. Bukan tempatnya untuk ditakuti. Sesuatu yang ditakuti itu yang kuat, yang perkasa, yang punya kekuatan yang bisa mencelakai orang. Sementara syaitan itu dhaif, lemah. Dari sisi mana kalian takuti mereka? Tampaknya saja mereka tampakkan besar. Ditampakkan oleh syaitan kekuatannya itu membuat mata kaum mukminin terbelalak, membuat kecil nyali seorang mukmin. Tetapi Allah Maha tahu bahwa kekuatan mereka itu semua dha'ifa, sangat lemah. Oleh sebab itu, seorang muslim hendaknya hanya takut kepada Allah. Yang dia jalani haruslah sesuai dengan tuntunan Allah, ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu agar dia tidak takut kepada siapapun. Yang penting baginya menyampaikan al-haq, mengajarkan al-haq, agar itu dicintai, diamalkan oleh umat manusia, dan mereka meninggalkan dan membenci kebatilan, dan tidak takut dari celaan orang yang mencela, tidak takut dari kebencian siapapun yang akan membencinya. Oleh sebab itu Allah puji mereka yang demikian dalam ayat lain, wala yakhafuna billahi lawmata la'im. Mereka itu tidak takut dalam menjalankan ajaran Allah, tidak takut dari celaan orang-orang yang mencela. Oleh sebab itu para ulama salaf rahimahumullah menyebutkan, idza ra'aitar rajula yardha 'anhu jami'un nas fa'lam annahu mudahin. Kalau kamu dapati seseorang disenangi semua pihak, ketahui dia munafik. Ketahui dia itu orang yang mudahana, berbasa-basi dalam agamanya. Karena itu enggak mungkin kecuali dengan nifak. Semua orang senang badannya. Dipanggil sana, dipanggil sini, suruh ngisi sana, suruh ngisi situ. Semua senang. Masya Allah fulan itu enak kalau ngisi. Masya Allah fulan gak pernah nyinggung sana, gak pernah nyinggung sini, gak pernah bicarakan ini, gak pernah bicarakan itu. Semua senang, gak ada yang gak senang dengan dia. Gak ada yang gak cocok. Semua pada simpati kepadanya. Justru itu munafik. Karena gak mungkin. Kalau dia jujur beragama kepada Allah, dia akan terangkan kebatilan yang ada kepada siapapun. Siapapun yang ada padanya kebatilan, akan dia nasihati bahwa ini batil, ini sesat dari jalan Allah, ini tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Dia akan terangkan al-haq, dia akan sampaikan kebenaran itu di hadapan siapapun, tidak peduli. Itu kalau dia jujur, sehingga wajar ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang. Karena merasa kebatilan itu ada pada diri mereka. Merasa kesesatan itu ada pada mereka. Benci kepadanya. Kalau kemudian semua orang senang, justru itu tanda kalau orang ini mudahin nifak. Karena gak mungkin ada yang semacam itu kecuali munafik. Bisa bermuka dua. Padahal dia tahu itu sesat. Padahal dia ngerti itu batil. Mas, yang penting baginya orang bersimpati kepadanya, bisa diterima semua pihak, disenangi semua orang, tanpa memperdulikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah. Di ayat selanjutnya di surat Al-Furqan ayat 58 Allah sebutkan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, Zat yang maha hidup, yang tidak mati. Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita, seorang muslim, menyerahkan dan menggantungkan segala urusan kita baik itu yang besar maupun yang kecil, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah lalu penjelasan bahwa para ulama salaf memasrahkan dan meminta kepada Allah segala urusannya, bahkan yang kecil-kecil, yang remeh-remeh. Mereka minta kepada Allah tali sepatu mereka ketika putus, tali trompa mereka. Mereka minta kepada Allah garam dapurnya yang habis. Hanya kepada Allah mereka pasrahkan segala urusannya. Di mana harus diyakini oleh setiap muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memudahkan untuknya urusan, maka tidak akan mudah urusan itu baginya, walaupun itu urusan yang kecil. Subhanallah. Walaupun itu urusan yang tampaknya sepele, yang di mata orang gampang itu. Memang gampang, tetapi kalau tidak Allah mudahkan, tidak menjadi mudah itu. Bisa menjadi perkara yang sangat sulit. Dan betapa seringnya di mata kita itu perkara sepele, subhanallah, tidak menjadi mudah. Oleh sebab itu, hendaknya segala sesuatu itu dipasrahkan dan digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab perkara itu dimudahkan oleh Allah untuk hambanya, dengan ketawakalan seorang hamba itu hanya kepada Allah, terkhusus ketika hamba itu menghadapi perkara yang baginya sangat sulit, ketika dia menghadapi tragedi, ketika dia menghadapi problem yang cukup berat. Di sana dia hanya mempercayakan urusan dirinya kepada Allah, dia gantungkan harapannya kepada Allah, maka di sanalah Allah akan mencukupi hamba tersebut, akan dimudahkan urusan hamba tersebut. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kepada Allah yang maha hidup kalian itu bertawakal, karena Allah la yamut, tidaklah mati. Karena sifat kematian itu ternafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat ke-26 27, kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada di muka bumi ini fana, pasti musnah, pasti hancur, pasti mati, pasti rusak. Fana itu sifat setiap makhluk. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Allah yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Hanya Allah yang kekal abadi. Allah tidaklah mati karena kesempurnaan sifat hidupnya. Karena kesempurnaan sifat hidupnya. Dan Allah disifati dengan al-awwal. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, seperti dalam surat Al-Hadid. Al awwal seperti di Sahih Bukhari disebutkan maknanya, al awwal alladhi laisa qablahu syai', yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Itu awwal. Enggak ada sesuatu sebelum Allah. Tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Wal akhir, dan Allah pun disifati dengan al-akhir, yaitu tiada sesuatu setelah Allah. Dan semua itu dihukumi oleh Allah, ditetapkan untuk musnah dengan tiupan sangkakala yang pertama. Mati semua hamba manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun dari sifat kesempurnaan hidupnya, bukan sekedar tidak mati, tidak tidur. Bahkan bukan hanya tidak tidur, tidak terkena awal-awal tidur atau kantuk. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat kursi. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum. Allah la ilaha illa hu, tiada sembahan yang hak kecuali dirinya. Al hayyul qayyum, yang maha hidup. Dan qayyum, maha menguasai dan mengatur setiap makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Tidak menimpa Allah sinah. Sinah ini kondisi manusia ketika awal-awal hendak tidur, ngantuk, matanya sudah tinggal seperempat atau kurang dari itu bahkan, tetapi kesadarannya masih ada, sehingga ketika ada orang masuk mungkin dia tahu ada barang jatuh, masih dengar, ini sinah. Tapi sudah mulai mau berangkat, nah ini sinah. Naum, ya tidur, sudah hilang kesadarannya sehingga nggak tahu apa yang terjadi di sekelilingnya. Allah subhanahu wa ta'ala kedua-duanya dinafikan dari dirinya karena keduanya sifat kekurangan, sifat kelemahan. Manusia butuh tidur karena dia capek, karena dia letih, butuh istirahat untuk mengembalikan tenaganya. Dan tentunya ketika dia istirahat, terlewat darinya apa yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh sebab itu diangkat pena itu dari manusia ketika tidur. Karena dia gak sadar apa yang dia lakukan. Kewajiban-kewajiban yang dia mesti dia kerjakan, beban yang mesti dia selesaikan. Ketika tidur ya tidak bisa dia lakukan, padahal itu tugasnya. Nah, ini sifat kekurangan. Dan wajar manusia memiliki itu karena dia lemah. Maka dinafikan dari Allah karena kekurangan. Sementara Allah maha sempurna, hai, hidup yang sempurna, tidak butuh tidur. Bahkan kantuk pun tidak menghampiri Allah subhanahu wa ta'ala. Qayyum, qayyum itu diartikan sekian makna, yang salah satunya adalah selalu menguasai hambanya, selalu memenuhi hajat dan keperluan-keperluan makhluknya. Yang ini gak bisa ditunaikan dengan tidur dan ngantuk. Misalnya seorang sipir penjara, kalau hanya dia ditugaskan, gak ada sip-sipan misalnya, ketika dia ngantuk, ya celaka. Tahanan itu bisa melarikan diri, bisa ini, bisa itu, ketika dia tertidur. Padahal dia punya beban untuk selalu menjaga mereka. Atau satpam yang jaga apalah, gedung apa. Ketika dia tidur atau ngantuk, kemasukan maling. Nah, qayyum adalah yang selalu menjaga dan memenuhi permintaan dan hajat hambanya. Dan hamba ini banyak sekali urusannya di dunia ini. Yang ini minta rizki, yang itu sakit minta kesembuhan, yang ini ujian minta lulus, yang ini nikah minta barokah, yang ini mau punya anak. Hasil banyak sekali. Dan semua yang beriman tentunya memasrahkannya kepada Allah. Bagaimana kalau yang dipasrahi itu ngantuk? Bagaimana kalau yang dipasrahkan kepadanya itu tidur? Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna, qayyum, selalu menguasai dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan hambanya subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat At-Talaq pula Allah sebutkan di ayat ketiga, "Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Ketika seorang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah dari segala yang dia khawatirkan. Cukuplah Allah baginya untuk dia dapati segala yang dia inginkan. Tetapi kalau manusia itu bertawakal kepada dirinya sendiri, percaya diri dan memasrahkan urusannya itu kepada dirinya sendiri, makhdul, dia tidak mendapat taufik dari Allah, dipasrahkan kepada dirinya sendiri. Kalau makhluk itu urusannya dipasrahkan kepada dirinya sendiri, hancur dia. Tidak ada arti. Dan betapa banyaknya. Dicontohkan oleh para ulama seperti dua contoh. Orang sakit. Ikhtiar labas, mubah, boleh. Dia ke dokter, dia minum obat, dia operasi. Tetapi jangan kemudian ketawakalannya itu kepada asbab tersebut. Percaya bahwa dia akan sembuh di tangan dokter ini. Dia akan sembuh dengan meminum obat ini. Celaka sia-sia. Berapa banyak yang sudah ditangani dokter spesialis pada akhirnya ya mati. Nggak berhasil operasinya. Dokternya angkat tangan. Dibawa ke luar negeri. Ongkos sekian keluar. Sia-sia. Maka rugi kalau kemudian urusan hamba ini dipasrahkan kepada selain Allah atau tidak ada hasilnya. Yang membuat obat itu bermanfaat, bisa berguna untuk penyakit seseorang, bisa sembuh. Yang menentukan adalah Allah. Yang membuat tenaga dan tangan dokter itu bisa berguna, bisa menyembuhkan si penderita adalah juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pasrahkan kepada Allah asbab atau ikhtiar, jalani selama itu halal. Demikian pula dicontohkan oleh para ulama seperti orang hendak berpergian mau mengendarai mobil. Dia persiapkan segala sesuatunya. Roda dia cek, bannya bagus, tidak gundul. Remnya dia cek, pakem, bensin dia periksa penuh, dia berangkat pakai sabuk pengaman, semuanya dia pastikan. Apakah kalau telah dia siapkan semua itu tanpa tawakal kepada Allah, dia akan selamat ke tujuan? Berapa banyak terjadi kecelakaan? Padahal semuanya sudah disiapkan. Uang mobil yang dia kendarai, mobil yang diperlengkapi dengan sebab-sebab keselamatan canggih, mutakhir, top sudah. Top celaka dan mati. Kurang apa? Gak ada yang kurang secara asbab. Gak ada yang terkurangi sudah. Semuanya sudah lengkap. Rem pakem, pakai sabuk pengaman. Jalan ya tidak ugal-ugalan. Rodanya bagus. Kok juga kecelakaan? Sebab itu rugi kalau hamba itu pasrah atau dipasrahkan urusannya kepada dirinya sendiri. Jalani asbab seperti mau berkendaraan tadi, periksa. Pakailah sabuk pengaman, jalan jangan ugal-ugalan. Rem ini itu, tetapi setelah itu pasrahkan kepada Allah. Minta keselamatan hanya dari Allah. Yakini hanya dia yang menetapkan dan menentukan segala sesuatu. Allah sebutkan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah baginya dalam segala urusan-urusannya. Di ayat berikutnya Allah sebutkan di surat Al-Anfal, ayat kedua, tiga, dan empat, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunash shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya kaum mukminin itu orang-orang yang ketika dibacakan atau disebut Allah, takut hati mereka, dan kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, dan kepada Allah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan menginfakkan rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kaum mukminin, Allah terangkan beberapa sifat-sifat mereka dalam ayat yang mulia ini. Bahwa satu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika disebut Allah, disebutkan kebesarannya, diterangkan keagungannya, takut hati mereka, terpengaruh. Nama Allah, zikrullah, itu berpengaruh besar kepada hati mereka. Bahkan disebutkan dari biografi sebagian ulama salaf rahimahumullah, sebagian mereka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, khususnya ayat-ayat khauf, ayat-ayat yang mengajarkan takut kepada Allah, ayat-ayat azab, mereka sampai sakit, jatuh sakit, dan bahkan dijenguk karena dianggap sakit parah. Padahal tidak lain kecuali karena takutnya berpengaruh kepada jiwanya, dan tentu ketika jiwa itu dalam kondisi seperti itu berpengaruh pula kepada jasadnya. Orang bisa demam, bisa panas, karena jiwanya sedang ketakutan. Dan takut yang semacam ini mulia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman-ancamannya. Bahkan yang lain ketika disebutkan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah atau takutlah kamu kepada Allah, gemetar hingga apa yang di tangannya yang dibawa jatuh terlepas. Karena sangat takutnya, sangat gemetarnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan pula kepada mereka ini ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Bertambah iman mereka dari dua sisi. Yang pertama, bertambah keyakinannya, dia semakin membenarkan, meyakini kebenaran berita-berita gaib yang dikabarkan oleh Allah dalam Quran, baik itu yang telah lalu maupun yang akan datang, yang telah lalu tentang umat-umat terdahulu ataupun yang akan datang tentang kejadian hari kiamat, tentang timbangan di hari akhir, dan segala yang akan datang. Yang kedua, bertambah iman mereka karena dengan dibacakan ayat-ayat Allah itu bertambah penerimaan mereka. Mereka semakin menerima hukum-hukum Allah, semakin ridha, dan semakin tunduk terhadap apa yang menjadi syariat dan hukum Allah. Mereka tunaikan dan mereka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulnya. Dan bertambah, semakin dengan itu, semakin bertambah iman mereka kepada Allah. Semakin mereka jalankan perintah, semakin dia tinggalkan larangan-larangan agama, semakin bertambah imannya. Dan ini diterangkan oleh para ulama sebagai sebab yang terbesar, termasuk sebab yang terbesar untuk tambahnya iman. Ketaatan seseorang kepada Allah, dia menjalani perintah-perintah agama, dia tinggalkan larangan-larangan agama, ini sebab terbesar bertambahnya iman. dan ini benteng yang terkuat bagi seorang mukmin, ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ini tanda, kata para ulama, kalau diri kita melihat setiap kali dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman dari dua sisi tadi, semakin yakin tentang kebenaran berita gaib yang ada dari Quran maupun dari sunnah Nabi, dari hadis, semakin tunduk dan taat terhadap hukum Allah, terhadap ajaran dan ketetapan Rasul SAW, maka ketahui ini tanda-tanda seorang hamba itu mendapat taufik, mendapat tambahan hidayah dan tambahan iman. Adapun kalau ayat-ayat itu dibacakan namun tidak ada pengaruhnya, tidak bertambah iman seseorang, wal'iyadzu billah, tidak membuat dirinya semakin taat, tidak menambah imannya untuk meninggalkan yang haram, maka perlu diperiksa imannya segera untuk dibenahi agar dia termasuk orang yang berpengaruh ayat-ayat itu ketika dibacakan kepadanya. Dan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, syarat untuk itu Allah sebutkan dalam surat Qaf, dzalika liman alqas sam'a wa huwa syahid, bahwa ayat-ayat itu akan berguna bagi orang yang mau memasang pendengarannya, alqas sam'a wa huwa syahid, dan dia hadir, artinya pikirannya terfokus, dia tidak tersibukkan dengan pikiran-pikiran lain, benar-benar memberikan konsentrasi penuh untuk mendengar dan memahami ayat-ayat Allah. Bukan tipe orang yang dibacakan kepadanya ayat, dibacakan kepadanya hadis, tetapi pikirannya melalang buana ke sana kemari. Diterangkan dari Imam Atha ibn Abi Rabah rahimahullah, seorang tabi'in, kami, kata beliau, para ulama tabi'in, ketika disampaikan kepada kami ayat atau hadis, kami pasang pendengaran kami seakan kami baru mendengar ayat atau hadis tersebut, walaupun sudah pernah didengar sekian kali. Kadang orang tidak menyadari, walaupun ayat itu sering dia baca, walaupun ayat itu sering dia dengarkan, sehingga ketika dibacakan, dia sudah tahu, sudah ngerti. Subhanallah. Ulama salah bukan demikian. Ketika dibacakan, benar-benar dia tunduk dan berusaha pahami, seakan baru kali itu dia dengar. Manusia sangat lemah. Kadang dia lalai, kadang dia lupa. Dan akan terus ayat-ayat Allah itu menambah ilmu kepadanya. Walaupun ayat-ayat itu juga, subhanallah, dibukakan pintu taufik oleh Allah, bertambah ilmunya dari ayat yang sering dia baca, dari ayat yang sering dia dengarkan, kalau dia mau pasang telinga dan syahid, hadir, benar-benar konsentrasi. Terbukti seperti Umar bin Al-Khattab misalnya, radhiyallahu ta'ala, ketika mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW, Umar enggak sadar. Ya, karena sangat cintanya kepada Rasulullah SAW, enggak terima. Bahkan beliau angkat pedang. Siapa yang berani bilang Muhammad meninggal, saya tebas lehernya. Enggak sadar manusia. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala masuk ke kamar Rasul, mencium Rasul. Kemudian beliau naik mimbar, mengumpulkan para sahabat, dan beliau bacakan ayat, "Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutilan qalaqtum ala aqabikum wama yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam Tidak lain adalah seorang rasul manusia biasa yang didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau dia meninggal? Ini Allah sebutkan Rasulullah pasti mati. Kalau dia meninggal atau terbunuh dalam peperangan, kalian mau murtad, meninggalkan iman. Dan barang siapa yang melakukan itu, dia rugi, merugikan dirinya sendiri. Dan tidak akan merugikan Allah. Kata Umar bin Khattab, seakan-akan ayat itu baru aku dengar dari mulut Abu Bakar. Seakan-akan turun di hari itu. Padahal sudah lama dan ditahu banyak. Sering dibaca dan sering tahu. Tapi manusia. Dan Quran sifatnya memang demikian, kata Allah disebutkan dalam Quran. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anul 'adzim. Mathani, salah satu maknanya yang diterangkan para ulama, ayat-ayat Quran itu mathani, diulang-ulang. Dan kalau kita perhatikan demikian, topik yang sama diulang-ulang oleh Allah. Kisah Nabi Musa aja berapa tempat di dalam Quran, di Al-Baqarah ada, ntar terulang di Ali Imran, terulang di surat ini, terulang lagi. Tetapi pasti ada ilmu tambahan dalam ayat, setiap ayat tersebut. Kalau saja manusia mau memberikan perhatiannya. Gak sia-sia Allah ulang itu. Ada makna dan sangat luas kandungan yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Al-Muhim, ketika orang tidak bertambah rasa takutnya ketika berzikir atau dibacakan ayat-ayat Allah kepadanya, maka hendaklah dia benahi diri, karena pasti ada kabut yang menutupi hatinya sehingga tidak berpengaruh ayat-ayat itu kepada dirinya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kaum mukminin pula, selain takut hati mereka dengan disebut nama Allah, bertambah iman mereka dibacakan ayat-ayatnya, kepada Rabb mereka lah mereka itu bertawakal. Didahulukan di dalam ayat jar wal majrur, wa ala rabbihim yatawakkalun, menunjukkan pembatasan, artinya terbatas, hanya kepada Allah mereka itu bertawakal. Karena semula dalam bahasa Arab posisi jar wal majrur itu di belakang. Ini kalau bukan ayat semestinya wa yatawakkaluna ala rabbihim. Begitu asal susunannya, tetapi ayat menyebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun, dikedepankan sesuatu yang tempatnya semula di belakang. Dan itu mendatangkan makna pengkhususan atau pembatasan. Benar-benar hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Dan disebutkan demikian karena manusia itu ketika bertawakal kepada selain Allah, dia bertawakal kepada makhluk yang sama seperti dirinya, penuh dengan kekurangan dan kelemahan, makhluk yang tidak punya keinginan besar untuk manfaat itu sampai kepada dirimu seperti keinginanmu sendiri kepada dirimu. Orang bertawakal, taruhlah tadi masalah kedokteran. Kalau tawakalnya itu kepada si dokter, bandingkan keinginan kamu untuk sembuh begitu besar, menggebu-gebu. Mungkin miliaran rupiah berani dikeluarkan, yang penting sembuh. Begitu besarnya keinginan untuk sembuh. Apa seperti itu keinginan si dokter? Persis seperti besarnya keinginan kamu? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan 50%-nya belum tentu. Terkadang nas'alullah as-salama wal afiyah, yang mereka inginkan hanya mengeruk dunia kamu, harta kamu. Terus keluar, diperas harta kamu. Ya nggak peduli kamu mau sehat, mau sembuh. Yang penting uang kamu keluar, masuk sakunya. Sehingga sia-sia, rugilah kalau kemudian urusan manusia itu dipasrahkan kepada orang yang sama lemah dan kurangnya seperti dirinya. Bahkan tidak punya, seperti tadi, tidak punya kemiripan atau kesamaan semangatnya untuk kebaikan itu sampai kepada dirinya. Nggak sama. Itu ketika manusia mempercayakan urusan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam urusan dunia apalagi dalam urusan agama, urusan akhirat. Mereka pula kaum mukminin Allah sebutkan alladzina yuqimunash shalah, orang-orang yang juga menunaikan salat. Menunaikan salat dengan sempurna, dijaga kewajiban-kewajibannya, dikerjakan rukun-rukunnya, disempurnakan, bahkan yang sunnah-sunnah diperhatikan dan dia kerjakan. Dan itu bedanya mukmin yang benar-benar dengan yang asal-asalan. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, anak Nabi Muhammad.